insyaallah. Apakah baca puisi itu dosa Pak Ustaz? Tidak. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Tidaklah layak dia kami ajarkan syair puisi. Nabi Muhammad tak layak kami ajarkan syair. Kenapa tak layak kami ajarkan syair? Karena dulu penyair kerjanya bohong, menyanjung-nyanjung, memuji-muji. Tapi kalau syair yang benar, Nabi tak larang. Siapa contoh penyair zaman Nabi? Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit penyair. Maka muncullah syair pujian kepada Nabi SAW. Al-Barzanji, itu syair. Burdah, itu syair. Oh, Simtud Durar, itu syair. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Itu syair yang dinyanyikan dengan suara lantunan yang luar biasa. Jadi syair-syair boleh muncullah. Makanya dulu orang-orang Melayu kalau mau mengayun anak sampai sekarang di Siak masih pakai syair. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun limai yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allah, Allah. Sekarang itu sudah tergeser oleh kiong racun kucing garong. Jadi kalau ada saudara kita bersair-sair, sairnya baik, maka tak salah. Sair sama macam lagu. Kalau baik, ya baik. Kalau tak baik, ya tak baik. Cinta satu malam, itu tak baik. Zina itu. Ustaz Somad, ada mahasiswa psikologi waktu saya dulu ngajar hadis di Fakultas Psikologi. Ustaz, apa hukum musik Pak Ustaz? Kata Syekh Yusuf Qardhawi, kalau musiknya baik, baik. Kalau enggak baik, enggak baik. Contoh musik yang baik Pak Ustaz? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Baik. Yang tak baik Pak Ustaz? Cari sendirilah sih. Pak Ustaz, apakah berdosa kalau istri memberitahu suami sambil marah-marah untuk melaksanakan sholat dan mengaji? Kan? Dah kuduga. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu bisa jadi surgamu, suamimu bisa jadi neraka. Kalau kau ingin dia baik, maka dengan kata-kata yang santun yang baik. Jangan mentang-mentang ibu sudah ngaji, pulang ke rumah panggil, bang, sini sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah kau jadi hamba sahaya baginya, maka dia akan menjadi budak bagi. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Saya ini pemusik. Bagaimana menurut Ustaz profesi pemusik dalam Islam? Musik, buka buku judulnya Fikih Musik. Ada musik itu yang mengingatkan orang pada mati. Mana musik? Lagu Pasar Ungu. Mati. Itu bagi anak muda. Kalau yang ibu-ibu, bila izahin datang memanggil jasad termujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil. Entah pula. Dan kedinginan. Itu untuk ingat mati. Kalau untuk menyiapkan musola, ya dana, ya dana, ya dana, dana, la la la la la la la. Nah, ini nyanyikan tuh ada tiga lagu. Insya Allah turun. Bagaimana kalau dalam satu keluarga saling bermusuhan, tak ada keinginan untuk bersatu? La yadkhulul jannah, tak masuk surga, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Maka dululah bersama, cari orang ketiga yang bisa mendamaikan. Ada orang tua kita, duduk bersama, lalu kumpul. Mau dibawa ke mana hubungan ini? Wa amruhum syura bainahum. Mereka bermusyawarah terhadap segala perkara yang ingin diputuskan. Jangan biarkan berlalu sampai kering dan berakhir dengan kematian. Saya seorang pelajar, kelihatan dari tulisannya. Bagaimana cara menanggapi guru saya yang selalu mencari kesalahan muridnya? Ini guru error. Dia selalu menikmati kesalahan orang. Ketika dia nengok orang salah, lalu kemudian dia marah, orang ketakutan, dia menikmati. Masa kecil kurang bahagia. Di Amerika, di Eropa, guru itu diteliti, diadakan konseling. Kalau dia sakit, tidak layak, maka dia dikantorkan. Dia ngurus komputer aja. Tak layak dia ngajar orang. maka guru-guru ini harus banyak murid-murid benci bahasa Inggris gara-gara gurunya tak betul, benci agama gara-gara gurunya tak betul. Maka bapak sebagai kepala sekolah dikumpulkan balik, guru-guru ini harus dicerahkan supaya jangan sampai mengalami seperti ini. Ini murid udah rusak gara-gara guru, sampai tulisannya pun miring ke bawah. Ustaz, saya pernah dengar ada ustaz yang menyatakan bahwa dosa istri ditanggung suami. Ini pasti hadis palsu. Dosa istri ditanggung suami. Suami yang tidak memberikan 5 hak pada ibu. 5 hak ibu pada suami. Ibu mau tahu? Pertama, makan. Ibu udah dikasihnya makan? Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Kalau yang 5 ini dia tidak kasih, maka ibu. Misalnya ada perempuan, makan sudah cukup. Pakaian, dikasihnya pakaian yang belum selesai dijahit. Ini berdosa. Maka kita ini tinggal di bumi Melayu, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Dulu begitu pepatahnya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Sekarang berubah, di mana bumi dipijak di situ abu kodak. Maka jangan sampai kalian yang laki-laki ini menyia-nyiakan kewajiban kepada istri. Kasih dia makan. Adinda, aku tak kaya, tapi aku bisa membahagiakan hatimu dunia akhirat. Pret! Cuman aku mau makan? Kita makan sehari saja ya, tidur beralas koran, itu kan cuma ada di sinetron. Cinta. Harus kalau itu mesti diluruskan. Tapi jangan pula terlalu matre. Pulang, abang mana duit? Suami jual es krim. Hujan dari pagi sampai sore tak boleh. Pulang dia bawa. Janganlah minta. Kita, abang tak bawa duit, tak apa-apa bang. Kita makan aja es krim. Tapi yang sering-sering gini gembung kita bang. Bolehkah mengkodok sholat banyak-banyak sekaligus? Umpamanya kodok zuhur sampai 5 kali. Tidak dianjurkan. Bagi yang tobat, kodok sholat yang lama sekali saja. Habis sholat zuhur besok sekali. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin qada'an sekali. Selama berapa lama? Selama sholat itu tinggal. Banyak tuh Pak Ustaz. Nah, berapa tahun kamu tinggalkan? Saya umur sekarang 40. Mulai tinggalkan sholat 10. 30 tahun. Kodok 2017. Tulis 2017 akhir mulai mengkodok. Lunas 30 tahun. Kalau meninggal tahun depan, mudah-mudahan Allah mengampuni. Innamal a'malu binniyat. Apa yang harus kita lakukan agar tercapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, supaya kita keluarga bisa masuk surga semua? Laki-laki cari perempuan 4. 5 liha kaya. Walihasabiha keturunan orang baik-baik, bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Walijamaliha cantik. Walidiniha karena taat beragama. Kalau kau cari karena kayanya, harta akan binasa. Kalau kau cari karena rupanya, rupa akan berubah. Kuntum, mekar, wangi, semerbak, layu, mati. Perempuan itu kuntum, mekar, harum, layu, mati. Bunga yang tak mati, bunga plastik. Ustaz cuma laki melihat perempuan aja. Bagaimana perempuan menerima laki-laki? Perempuan menerima laki dua. Idza ja'akum man tardawna din. Kalau kau lengok laki-laki itu din agamanya baik, wa khuluquhu akhlaknya baik, agamanya baik, salat ke masjid, jangan tengok dari pakaiannya. Memang pakaiannya jaket king, tapi salatnya luar biasa. Saya pergi ke Tembilahan, ada anak-anak muda pakai jaket, tulisannya apa? Pejuang subuh. Mantap. Pejuang subuh. Kenapa tak ada zuhur? Dia subuh aja. Kalau kau pandang agamanya baik, akhlaknya baik, maka nikahkanlah dia dengan anakmu. Makanya ibu-ibu jangan tersakit, jangan tersinggung, jangan sakit hati, jangan matre. Jangan datang anak mau minang anak kita langsung buka gorden tengok pakai Ferrari merah. Inilah dia. Inilah nampak dalam tahajud dari malam. Inilah. Kata suami, ojo ke susu. Jangan buru-buru, kita periksa dulu. Kakak, inilah dia. Oh, akhirnya dinikahkanlah. Setelah nikah seminggu anak pun balik menangis. Kenapa rentan? Dunia tak dapat akhirat melayang. Saya punya anak gadis, kadang minum, kadang makan, kadang minum, makan bekas pacarnya. Boleh apa tak Pak Ustaz? Kenapa dikasih dia pacaran? Tak ada pacaran, tak ada pacaran-pacaran itu. Tak ada pacaran, tidak ada pacaran. Ini pacaran syariah Pak Ustaz. Tak ada. Maka hijrah, hijrah total. Kongko-kongko, jalan-jalan, bareng-bareng. Oke, okay. Tapi kalau sudah ada niat mau nikah, panggil abang. Bang, tolong abang kawankan aku mau nikah. Jangan datang sendiri. Ini anak muda, tolong-tolong datang. Pak, izinkan aku minum anakmu dengan bismillah. Enak aja aku ngasih ke sekolah dia, kau dengan bismillah, bebalik sana. Tengok dulu, calon mertua kita ini orang apa? Tengok, nampaknya dia orang air molek. Abang-abang. Bawa Bang Aris tadi Pak, tentu di lobbynya selesai. Ini calon mertua saya ini orang Jawa. Cari Ustaz yang orang Jawa. Mau Ustaz susir sempat dulu. Assalamualaikum Pak, pripun kabari api bang pripun dina tempatnya ya. Iki ki sapa? Iki sedulur iki. Wah, kebetulan calon mertua tadi orang Minang. Apa Ustaz? Kurang awak. Waalaikumsalam. Oh, lancak mana? Lah iya Ustaz kan aja. Baci lancina itu. Dia orang Batak, bawa Ustaz Saidul Amin. Kalau kita sesudah, oh lu maksudnya. Nah, lalu saya sebagai ibu bagaimana Pak Ustaz? Tak ada, pacaran-pacaran tuh. Kalian yang sudah pacaran-pacaran, berhentilah. Adinda, mohon maaf, untuk sementara nomor kau sudah kubuang. Tapi tentu dengan cara baik. Kubuang nomormu untuk menjaga kau supaya jangan berzina. Aku pun tak ingin, aku akan datang. 4 tahun setelah ini aku akan datang lagi. Kata dia, dia jawab, insya Allah akan kutunggu. Tapi kalau tak ada yang menyalipku. Begitu setelah 4 tahun datang, adinda aku datang untuk menikahmu. Datang suaminya keluar. Ini siapa? Valentino Rossi. Habis. Jangan stres. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Itu ungkapan orang yang ditinggal. Ustaz, apa hukumnya apabila saya berdagang ngambil keuntungan 3 kali lipat dari modalnya? Boleh, selama tidak ada unsur risk tipu. Boleh ku beli king ini? Boleh. Berapa? 50 juta 100 juta, silakan selama tak ada unsur tipu. Tapi kalau ada tipu, kau pakailah. Ini yang dulu pernah dipakai oleh Bob Marley. Boleh, ada tipu. Pulang dari Jogja, dibawanya keris kecil. Di Jogja dibelinya keris kecil 10.000, dijualnya di sini 100.000. Boleh, tapi tak ada unsur tipu. Ini kau beli keris kecil, kau pakai nanti. Ini yang dipakai tunggul amat tung dulu. Tidak ada unsur tipu, tak boleh. Saya ingin bertanya, apa hukumnya bagi orang yang suka suuzon? Orang yang suuzon, maka hilanglah amal dia, diambil orang semua. Kenapa? Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah prasangka. Tak boleh kalau ada tas tabayyun, klarifikasi. Kadang orang ini cemberut, lalu kita suuzon, ini sombong, mentang-mentang mobil baru, rumah baru, bini baru, cemberut. Ternyata pas kita ajak ngobrol, kok kenapa cemberut dari tadi? Mohon maaf aku sakit. Sakit apa? Sudah enggak bisa buang air besar 3 minggu. Rupanya dia sedang sakit. Saya seorang wanita yang mempunyai muka yang hitam dan bibir hitam. Jadi saya suka menggunakan lipstik bedak untuk menutupi kekurangan saya. Kalau saya berlipstik dan berbedak, saya merasa lebih bersyukur. Apakah saya seorang wanita yang tabarruj? Bagaimana standar tabarruj? La tabarrujna tabarruj jahiliyatil ula. Janganlah kau bersolek, solek jahiliyah. Ada perempuan yang terlalu pucat. Kalau dia tak pakai bedak, disangka orang suster ngesot. Ada yang bulu matanya sampai macam genderuwo. Maka dirapikannya boleh. Membuat yang tak normal menjadi normal, boleh. Merubah yang sudah normal menjadi abnormal, itu tak boleh. Gini memang hitam. 11-12 sama kuali. Maka dipakainya bilik agak-agak nampak. Boleh, tak salah. Membuat itu kaedahnya. Membuat yang tak normal. Gigi tak normal. Lalu sampai dia senyum, pucat kita. Itu boleh. Dipasangnya lah kawat-kawat. Tapi kalau kawat hanya untuk gaya. Ini banyak sekarang anak-anak gadis kawat kayak gaya. Hari Senin hijau, hari Selasa ungu. Pada umur berapa umat muslim mengucapkan 2 kalimat syahadat biar diakui sebagai muslim? Setelah ayahnya muslim, anaknya automatically muslim. Ustaz Somad, kata ustaz yang di sana, kalau tidak bersyahadat di depan dia, tidak sah Islamnya. Harus bersyahadat di depan dia. Ada nih, sekarang gerakan di Pekanbaru, semua harus bersyahadat di depan dia. Saya bilang, bawa guru kau itu kemari biar aku syahadatkan di depannya. Ini aliran sesat. UUD, UUE. UUD ujung-ujungnya duit. Kau mau bersyahadat, syahadat. Ini wani piro. Yang kedua, kalau nenek-nenek dari jauh aja. Kalau anak gadis, ini harus dekat syahadat. Aliran sesat. Orang yang bersyahadat itu mu'alaf, mau masuk Islam. Saudaraku yang mu'alaf, jangan kalian tersinggung. Kalian yang mu'alaf, kalian bersih dari dosa. Ulang dari nol. Di dunianya yang ulang dari nol, dua. Pertama mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina. Bolehkah membunuh orang yang mengancam orang tua kita? Jangan. Boleh apa tidak mengancam? Ada orang mengancam orang tua kita. Boleh kita bunuh? Tidak, tak semudah itu. Lalu kalau orang tua kita diancam, lapor Polda. Pak, ini tindakan mengganggu ketentraman orang. Saya ada ketinggalan puasa yang hendak saya qadha. Suatu saat saya bernazar untuk berpuasa. Mana duluan yang saya selesaikan? Qadha puasa sama nazar sama-sama wajib. Maka laksanakan qadha puasa. Karena kalau qadha puasa tidak diganti menjelang Ramadan nanti, dia kena double. Qadha bayar fidyah. Maka qadha puasa dulu, habis itu baru nazar. Kalau anakku lulus PNS nanti aku akan nazar puasa ya Allah. Tapi kalau tak lulus sampai mati aku tak mau puasa. Apakah benar bila kita hidup ini harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat? Bagaimana caranya agar dapat menjalannya kita dapat selalu takwa? Rabbana atina fid dunya, dunia dulu. Bagaimana mau dapat akhirat kalau dunia warat marit? Makanya dari Hajar Aswad Rukun Yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Umroh nanti, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Datang satu-satu bapak-bapak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati fatimah. Kenapa bapak lain doanya? Bini yang mau nampak tamu hasanah, nangka dua fatimah. Kalau mau sabi, bantah hasanah dua kali berang fatimah. Itulah perlunya kita paham doa yang kita baca. Maka seimbang hidup, jangan terlalu miring. Makanya tadi ceramah saya itu sebenarnya keseimbangan. Jangan cuma touring, pahami juga touring hidup. Jangan cuma bersih sini, bersihkan juga hati. Jangan cuma paham ini gas, kopling, rem, tapi pahami juga. Jadi yang paham ceramah saya tadi itu sebenarnya mengajarkan keseimbangan, tawazun, balance. Orang tua rajin sholat, tapi orang tua saya seorang, apa sholatnya sah Pak Ustaz? Orang tua rajin sholat, tapi orang tua saya seorang dukun. Suruh dia bertobat. Dukun, hai bapak dukun, bertobatlah. Kalau ada punya kawan jin, buang. Bagaimana cara membuang jin? Pergi ke Masjid Al-Falah di Rukyah. Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lagi dia jin. Apa maksudnya sombong pada orang yang sombong adalah sedekah? Itu ucapan Imam Syafi'i. Ada model orang, kalau dia sombong, kita lawan sombong untuk menjatuhkan dia. Anak saya menang kemarin di lokal. Anak saya singkat kecamatan. Ini motor saya bisa 120, saya 180. Nah, itu mesti disombongin. Saya paling pantang kalau digitukan orang. Saya gas langsung. Dua kuncinya saya, kalau tak gas ke depan, gas ke belakang. Bagaimana cara membayar niat orang tua? Bagaimana cara membayar niat orang tua yang sudah meninggal? Salam dari Wong Kito. Cara membayar niat. Niat apa? Oh, niat dia dulu mau sedekah. Maka kita sedekahkan. Aku berniat mau pergi haji. Kita haji kan? Namanya haji badal. Aku niat mau bangun. Kalau diucapkannya, maka itu menjadi wasiat. Maka wasiat harus dikeluarkan. Saya seorang pedagang. Setiap akhir tahun saya dititipi menjual trompet tetangga saya. Tahun ini jangan terima lagi. Jangan, trompet itu adalah Yahudi menyambut tahun baru. Mengambil, sebutkan dalam perjanjian lama. Maka sambutlah tahun baru itu dengan meniup trompet. Trompetnya terbuat dari tanduk kerbau yang dilubangi. Oh, menyambut tahun baru. Anak-anak kita jangan dibelikan. Anak-anak muda, nanti tanggal 31 malam tahun 1, itu semuanya pergi ke masjid. Masjid. Panitia pula masjid buatkan acara zikir akbar dari jam 11. Jam 10 ke jam 11 baca Quran. Jam 11 ke jam 12 zikir. Astaghfirullah rabbal maraya. Lantai-lantai lah situ semua. Allah. Jangan bagi Quran. Mati. Zikir. Yang punya program di masjid biasanya Anur buat tiap malam. Yang punya program nanti ikut langsung masjid. Jam 10 pergi ke masjid sampai subuh yang kuat untuknya selamat. Yang tidak mau ke masjid habis isya makan antimo 2 biji. 2 biji jangan sepapan seminggu itu nanti. Berdosakah saya sebagai anak yang menasihati ayah sudah malas bekerja padahal fisiknya masih mampu? Kita tidak pernah tua di depan ayah kita. Maka jangan menasihati ayah, jangan menasihati emak. Jangan mentang-mentang udah ngaji, pulang ke rumah, ayah sini, emak sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mulut orang lain dengan bahasa kita. Nenek mama, lembaga adat Melayu, alim ulama, ngomong ke dia, sampaikan ke emak saya, sampaikan ke ayah kita. Siapa ustaz favorit dia? Ustaz Mustafa Omar, minta Ustaz Mustafa tolong nasihati emak saya. Jangan saya nanti sakit hati dia. Saya mau bertanya tentang kebiasaan masyarakat kita yang sering dilakukan saat membaca Yasin bersama-sama, sering dijumpai pembacaan dengan cepat. Apakah ini sah? Baca Quran itu dengan perenungan. Yang tak pandai baca Quran, tanya Pak Hiyazi, Pak Sekda, ada videonya di YouTube. Kemarin ada orang nanya, Sekda kalian di Riau itu kok Riau Pak Ustaz? Kenapa nanya? Saya bilang, karena kalian dengar itu. Ah, baca Quran. Belajar baca Quran. Iqra'ul Quran. Baca Quran. Ini sekarang banyak orang baca Quran. Turjaun. Fayakun. Ada pula yang tak berbunyi sama sekali. Kalau baca Yasin ramai-ramai, semuanya pandai. Kalau disuruh satu-satu, coba kau baca sini baca. Ya Asin. Kau punya baca Latin. Alat Zina. Baca Latin. Jangan lagi baca Latin. Ngaji Quran. Tidak ada alasan orang Riau tak pandai baca Quran. Juara satu internasional imam Masjid Islamic Center Pasir Pengadilan Rokan. Juara satu. Allahu Akbar. Dikumpulkan seluruh kori sedunia ini Ustaz Indra Gunawan. Itu juara satu. Orang dari Ujung Batu, Rokan Hulu, Provinsi Riau. Seluruh dunia berkumpul di juara satu. Andai ada musabaqah dunia akhirat, menang juga orang Riau. Di rumah saya mengajar ngaji anak kemanakan. Tetangga mengetahui ini menitipkan anaknya. Istri saya menyarankan jangan diterima karena kalau salah yang diajarkan, maka dosanya gurunya akan bertanggung jawab. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Kalau salah, siapa yang tak salah? 9 benar, 1 salah. Lanjutkan terus. Lanjutkan terus. Kalau tak diulang, setiap rumah mesti ada mengaji. Dulu ingat program gubernur. Berikut ini Gubernur Riau pemencetan tombol maghrib mengaji 2012. Habis baterai. Maghrib mengaji tidak bisa pakai tombol. Maghrib mengaji harus setiap rumah harus mengaji. Dulu setiap rumah macam suara tawon. Wow. Alif dia tiada global. Ibu Fabia iya dan bulu. Sekarang suara tawon itu sudah hilang. Pindah ke mana? Ke warnet. Saya mau posting file, masuk saya ke warnet. Sampai di warnet, di mana-mana saya ceramah disambut orang. Disambut pakai marhaban, disambut. Sampai di warnet, satu pun tak ada nyambut. Tak ada. Semuanya sibuk menembak musuh. Pas saya tanya penjaga, dede, nomor berapa? Cari aja sendiri. Apa kewajiban anak laki-laki kepada orang tua setelah menjadi suami? Tidak ada yang berkurang. Makanya saya bangga menengok Prewan, Rotot, Tugap, Sukul, Topi, tatunya sudah I love Amak Den. Itu apa pakai peci, pakai koko, takut sama bini. Ibu punya anak laki-laki, ingat. Ibu punya anak laki-laki. Maka kalian juga yang laki-laki sebelum menikah panggil itu perempuan. I want to marry you. Aku mau menikah. But you a second woman. Tapi kok akan menjadi perempuan yang kedua? Why? Kenapa punya yang kedua? Amak dia. Jangan sampai datang orang tua itu ke rumah minta duit 50.000 mau beli makan buka puasa. Nah, ada duit 50.000, nak, mak tak sanggup masak. Apa kata dia? Sebentar ya, mak, aku tanya biniku dulu. Neraka jahanam tempat. 9 bulan 10 hari kau numpang di perutnya, meregang nyawa dia melahirkan engkau. Maka perempuan harus berkata, ini adalah suamiku, tapi dia adalah milik ibunya. Situ. Oleh sebab itu, ini harus kalian damai. Jangan, gasnya bukan main. Huh, sama bini takut. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Aku luka lihat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.